berjuta insan di dalam menanti turunnya hujan. Gelit lapar menggema, ratap dan tangis serta doa. Tiada putus terucap dari segelintir orang beriman. Air mata pun mengalir, mata air yang mengering, takus bersambung ini, tiada air setetes. Air mata pun mengalir, mata air yang mengering, takus bersambung ini, tiada air setetes. Segelintir orang beriman.